بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dua fasal. Fasal yang pertama, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fasal yang kedua adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan al-faslu salisuh, fasal yang ketiga, qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil. Hah? Ketujuh belum ya? Iya. Tep, afwan ya. Tep. Kita teruskan dengan afwan ya, ada kesalahan. Ternyata kaidah masih ada satu kaidah yang belum selesai. Dari al-fasl tsani, dari fasal yang kedua, yaitu adalah al-qaidatus sabi'ah, kaidah yang terakhir, yaitu adalah, dan ini sebenarnya sudah kita singgung juga kaidah ini ketika kita membahas kaidah asma wa sifat, ya, kaidah asma, yaitu sifatullahi ta'ala tauqifiyatun la majala lil aqli fiha. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tauqifiyah, Tidak ada majal, tidak ada tempat bagi akal di dalam menetapkan, dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan akal dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita tidak bisa berdalil dengan menggunakan akal dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatullah Ta'ala tawqifiyatun. Karena sifat-sifat Allah itu adalah tawqifiyah. Penetapannya haruslah berlandaskan pada dalil Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlandaskan pada dalil Alkitab, Al-Quranul Karim dan dalil sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala nusbitu lillahi ta'ala minas sifati illa ma dalla al-kitabu wa sunnatu ala subutihi. Maka kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh bagi kita mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat, melainkan sifat-sifat tersebut ada penyebutannya, penunjukannya, atau sifat tersebut terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Jika sifat tersebut terdapat penetapannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika tidak terdapat penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berdalil dengan perasaan. Kayaknya ini baik bagi Allah. Kayaknya ini tidak bisa. Ya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah dilandaskan di atas dalil Al-Qur'anul Karim dan dalil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala nusbitu, ya, tidak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu la yatajawazul Qur'an wal hadis. Ya, kata beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala illa bima wasafa bihi nafsuhu, kecuali dengan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Ya, kecuali dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya. Atau wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang kita tetapkan bagi Allah, sifat yang terdapat penetapannya di dalam, ya, Al-Qur'an, atau sifat yang terdapat penetapannya di dalam As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah. Ya, itu yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yatajawazul Qur'an wal hadis. Tidak boleh kita melenceng atau keluar atau melampaui dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ya, tidak boleh. Jangan karena menurut apa istilahnya akal kita atau perasaan kita, lantas kemudian kita mensifati Allah SWT. Atau terkadang kita tanpa sadar, ya, jatuh dalam pensifatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan sifat-sifat yang justru Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Banyak, ya, banyak sekali, ya, orang-orang pembicara-pembicara dan sebagainya tanpa sadar, ya, mereka mensifati Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang itu tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walidilalatil kitabi wasunnah ala subuti sifati salah satu aujuh. Adapun metode atau cara Alkitab dan As-Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah metode atau tariqah Al-Qur'an. Ya, metode atau tariqah Al-Qur'an dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga cara, ada tiga metode. Yang pertama, ya, metode yang pertama, al-awwalu at-tasrihu bis-sifati. At-tasrihu bis-sifah, yaitu apa? Dengan menyebutkan langsung sifat tersebut. Ya, dengan menyebutkan langsung sifat tersebut. Seperti al-izzah, ya, seperti al-izzah, innal izzata lillahi jami'an walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, walillahi al-izzatu, dan hanya bagi Allah al-izzah. Nah, ini langsung Allah sebutkan sifatnya, sifat al-izzah tersebut, ya. Seperti pula al-quwa, Al-Quwa, ya, inna allaha huwa razzaku zul quwwatil matin. Inna allaha huwa razzaku zul quwwatil matin, ya. Seperti sifat ar-Rahmah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah, ulaika yarjuna rahmatallah. Ini langsung disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal batash, sifat al batash, apa al batash? Ya. Apa al batash? Menggenggam. Inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Ya. Menyiksa. Bisa menyiksa juga bisa. Al wajah, seperti contohnya sifat al wajah. Ya, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Ya, wajhillah. Ini sih, ya, disebutkan langsung oleh Allah SWT sifatnya. Wal yadain, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini cara yang pertama. Ya, langsung menyebutkan apanya? Sifatnya. Allah langsung menyebutkan sifatnya, menunjukkan bahwa sifat itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, tadammunul ismi laha. Cara yang kedua yaitu dari setiap yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap sifat yang terkandung pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Al-Ghafur mengandung sifat Al-Maghfirah. As-Sami menunjukkan bahwa Allah punya sifat As-Sam'u, ya. Al-Basaru, Allah punya sifat Al-Basir, menunjukkan Allah punya sifat Al-Basar. Al-Alim, sifat Al-Ilmu. Al-Hayyu, sifat Al-Hayya. Jadi dari sifat-sifat, dari sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, yaitu dari fi'il atau perbuatan-perbuatan Allah SWT. Diambil dari perbuatan-perbuatan Allah SWT atau dari sifat-sifat. Ya, seperti atau dari sifat-sifat yang menunjukkan pada sifat tersebut. Seperti istiwa di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ini perbuatan Allah SWT. Berarti Allah punya sifat istiwa. Seperti turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Yanzil Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita, turun ke langit dunia pada saat sepertiga malam yang terakhir. Ya. Seperti sifat Al-Maji. Ya, jadi ini Al-Maji, An-Nuzul, istiwa, ini semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan sekaligus sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka. Waja'a berarti sifat apa? Datang, yaitu Al-Maji, sifat datang. Allah punya sifat Al-Maji, sifat datang. Ya. Al-Ityan, sifat Al-Ityan. Ya, hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka itu menunggu melainkan kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah punya sifat Al-Ityan, dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga metode yang dipakai, tiga metode yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan, ya, tiga metode yang dipakai oleh Al-Quran, Al-Kitab dan As-Sunnah dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa insyaAllah, ya, itu ini kaidah yang ketujuh. Sifat Allah Ta'ala tawqifiyatun la majala lil akli fiha. Ya, jadi penetapan nama-nama Allah Subhanahu, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, haruslah berlandaskan pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa, tidak boleh dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berdasarkan dalil akal atau dalil perasaan atau dalil ilham misalnya, kan. Oh, saya dapat ilham, ya, mimpi bahwa Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini. Tidak bisa. Karena itu bukan dalil. Dalil itu adalah, dalil adalah apa? Ma qala Allah wa qala Ar-Rasul. Dalil itu adalah perkataan Allah SWT dan perkataan Rasulnya. Adapun selainnya itu bukan dalil. Ya. Baik. Al-Qaidatu al-Fasl Salis. Fasl yang ketiga. Qawaidu fi adillatil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dalil-dalil al-asma wa sifat. Jadi ini kita membahas kaidah tentang dalilnya. Kaidah asma-nya sudah, kaidah sifatnya sudah, sekarang kaidah tentang dalilnya. Ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang kedua, yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Al-adillatu allati tusbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fala nusbitu asma'allahi bighairihi ma. Ini al-qaidatul ula. Ya, silakan dihafal. Al-adillah, adapun dalil. Ya. Adapun dalil allati tusbatu biha asma Allah taala wa sifatu, yang kita pakai, dalil yang kita pergunakan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil dari kitabullah, Al-Quranul Karim, dan dalil dari sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya ada dua dalil. Jadi hanya ada dua dalil yang kita pakai, ya, di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dua dalil, yaitu dalil Al-Quran, kitabullah ta'ala, dan dalil sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala nusbitu asma'allahi bighairihima. Maka tidak boleh kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nusbitu asma'allahi ta'ala wa sifatahu bighairihima. Maka tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala selain dalil dari Alkitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak ada di sana dalil yang lain. Hanya dua dalil. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyampaikan, ya, ada orang yang menyampaikan satu sifat, ya, memberikan menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala namun bukan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tertolak. Sifat tersebut tertolak. Ya. Atau berdasarkan perasaannya, maka tidak bisa. Ya. Atau berdasarkan lagu, enggak bisa. Ya, menetapkan sifat berdasarkan lagu gimana? Lagu bukan dalil, ya. Wa ala hadza, ala karena itu, fama warada isbatuhu lillahi ta'ala min zalika fil kitabi was sunnah wajib isbatuhu. Maka apa yang terdapat penetapannya, maka setiap nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat penetapannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alkitab dan As-Sunnah, ya, setiap nama-nama, sifat-sifat yang terdapat penetapannya, penyebutannya, penetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka sikap kita adalah apa? Wajaba isbatuhu. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menetapkannya. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat tersebut. Ya. Wadid insyaAllah jelas. Oleh karena itu, nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat penetapannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menetapkannya. Sifat sikap kita, ya, sikap kita adalah wajib menetapkan nama dan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya akan datang contohnya. Wa ma warada nafyuhu, ya, wa fihi ma wajaba nafyuhu. Adapun nama-nama dan sifat-sifat yang terdapat penafiannya, ya, nama yang terdapat penafiannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita apa, ikhwah? Wajib bagi kita untuk apa? Menetapkannya. Maka wajib bagi kita untuk apa? Menafikannya tok. Tayyib, santum barakallahu fiik. Maka wajib bagi kita untuk menafikannya. Jadi nama atau apapun yang terdapat penafiannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka kita wajib untuk apa? Wajib menafikan. Wajib menafikannya. Dan apa? Kita harus menetapkan lawannya. Kalau tidak demikian, kalau tidak menetapkan lawannya, maka tidak sempurna. La yadullu alal kamal. Maka tidak sempurna. Ya, kalau tidak terdapat penafiannya, ya, kalau tidak ditetapkan lawannya, maka la yadullu alal kamal, maka tidak menunjukkan kesempurnaannya. Maka kita wajib menafikan, menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menetapkan lawannya. Itu yang terdapat penetapannya di dalam Alkitab dan Sunnah, maka kita apa? Tetapkan bagi Allah SWT. Yang terdapat penafiannya, yang terdapat penafiannya dalam Alkitab dan Sunnah, maka kita nafikan disertai dengan menetapkan lawannya. Adapun malam yarid isbatuhu wala nafyuhu fihima, jika hal itu tidak terdapat penetapannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah dan tidak terdapat penafiannya dalam Alkitab dan As-Sunnah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada penetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada juga penafiannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Tidak menetapkan dan tidak menafikan juga. Nah, tidak ada penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Penafiannya juga tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Jika tidak terdapat isbatuhu, penetapannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, wala nafihu, dan juga tidak terdapat penafiannya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk apa? At-tawakkufu fi labzi. Ya, kita harus apa? Tawakkuf pada apanya? Lafaznya. Lafaznya diapakan? Lafaznya ditawakufkan. Tawakuf maksudnya apa? Tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Ya. Jadi tawakuf pada lafaznya. Lafaznya ditawakufkan, tidak ditetapkan, tidak juga dinafikan. Kenapa? Lam yarid isbatuhu wala nafyuhu. Kenapa? Karena tidak ada penetapannya. Tidak ada penetapannya dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan juga tidak ada apanya? Penafiannya. Ya, maka kita mentawakufkan lafaznya. Ya, jelas? Kita mentawakufkan lafaznya. Ada pemaknanya? Tadi lafaznya ditawakufkan, didiamkan. Tidak ditetapkan, tidak dinafikan. Adapun maknanya? Adapun maknanya, makna daripada lafaz tersebut, fayufassal. Tafsil. Dirinci. Diperinci. Ya. Lafaznya diperinci. Bagaimana rinciannya? Bagaimana tafsilannya? Fa in urida bihi haqqun taliku billahi ta'ala fahuwa makbul. Jika yang dimaksudkan dari lafaz tersebut adalah makna yang hak, jika maknanya adalah makna yang hak, taliku billah, layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa makbul, maka diterima. maka kita terima. Amma in urida bihi maknan la yaliku billah wajaba radduhu. Adapun jika yang dimaksudkan adalah makna yang tidak layak bagi Allah, makna yang tidak hak, yang tidak benar dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana? Wajib radduhu, maka wajib ditolak. Wajib ditolak. Tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu rinciannya. Ya, itu rinciannya. Maknanya ditafsil. Jika maknanya adalah makna yang hak, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa? Kita apa? Kita terima, kita tetapkan. Adapun jika maknanya adalah makna yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, makna yang tidak benar, maka wajib ditolak. Adapun contohnya, jadi ada tiga bagian ya. Jadi tiga bagian. Pertama, yang terdapat penetapannya di dalam Alkitab dan As-Sunnah, kita wajib menetapkannya. Contohnya, apa contohnya? Yang terdapat penetapannya dalam Kitab As-Sunnah, contohnya ya, sifat-sifat yang sabit bagi Allah SWT. Sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti sifat apa? Ya, seluruh sifat-sifat ya, seluruh sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Ya. Baik secara mutabaqah ataupun secara tadammun ataupun secara iltizam. Ya. Ya, tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya setiap sifat-sifat yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti istiwa di atas arsy, nuzul ila samai dunya, al-maji, al-itsyan, al-batash, al-dhahak, ya, al-akhzu dan sebagainya. Ya, seperti sifat khabariyah. Sifat-sifat khabariyah apa contohnya? Al-wajah, al-yadain, ya. Al-ainain, ya. Al-rijl. Allah punya rijil? Allah punya kaki? Allah punya kaki? Hah? Punya kaki? Punya kodam? Rijil ma kodam? Sama. Rijil, kodam, kaki. Apa dalnya? Meletakkan kakinya. Taib, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ala yang bisa lengkapi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Halim talati?" Wahai neraka, sudah penuh belum? Ya. "Halim talati?" Menggunakan sigot dhamir apa? Dhamir apa? Anti. Berarti neraka itu adalah muannas. Ya, seperti kalau kalian memanggil akhwat, "Anti, kemari." Ya. Baik. "Halim talati?" Sudah penuh belum? Apa kata neraka? Hal mim mazid? Masih ada tambahan? Ya? Nah, seperti kalian misalnya, sudah kenyang belum? Kalian bisa menjawab, hal mim mazid? Nah, masih ada tambahan, masih butuh tambahan ya. Belajar bahasa Arab ini, masya Allah. Hal mim mazid, masih ada tambahan? Ya? Tep. Halim talati, kata Allah SWT kepada neraka. Halim talati, sudah penuh belum? Allah neraka berkata, hal mim mazid, masih ada tambahan? Ya, berarti apa belum? Belum penuh. Fayanzawi Allah Subhanahu wa taala alaihi rizlahu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala fayad'u, ya, bukan fayanzi. Fayad'u Allah Subhanahu wa taala alaihi rizlahu fayanzawi ba'duhu ba'dan. Fayanzawi ba'duhu ba'dan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka. Jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan ya. Gimana ya Allah meletakkan kakinya di atas neraka? Jangan dibayangkan. Ini bukan untuk dibayangkan. tapi untuk diimani. Untuk diimani dan diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka, adapun kaifiatnya bagaimana, wallahu a'lam. Jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan jatuh pada takyif. Ya ikhwah. Kalau antum bayangkan, maka antum jatuh pada takyif terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayada Allah Subhanahu wa taala alaihi rijlahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atas neraka, fayanzawi ba'duhu ba'dan. Maka akibatnya apa? Yanzawi ba'duhu ba'dan. Maka sisi-sisi neraka sering apa? Sering apa? Jadi saling bertautan, saling mendekat. Sehingga apa? Neraka berkata, qat qat qat. Cukup cukup cukup. Sudah penuh. Wa insyaallah ikhwah. Faham toh? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya rijil. Ya. Kalau seandainya tidak ada dalil ini, bisa enggak meletakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat kaki? Nah, ini namanya sifat apa namanya? Khabariyah. Penetapannya hanya berdasarkan dalil dari khabar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ini, maka akal bisa berpikir enggak? Tidak bisa. Baik. Adapun yang terdapat penafiannya, sifat-sifat yang terdapat penafiannya dari Allah SWT, apa contohnya? Banyak. Seperti al-maut, apa dalilnya? Penafian sifat al-maut dari Allah SWT. Sifat al-maut, apa dalilnya? Ya, watawakkal al-hayy allazi la yamut. Watawakkal al-hayy allazi la yamut. Menafikan sifat al-maut dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat naum. Dalilnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. As-sina. Sama tadi, apa sina? Sifat apa sina? Ngantuk, seperti yang kalian sekarang ini. Ngantuk-ngantuk, ya kan? Tep, ini berarti apa? Kalian punya sifat ngantuk berarti. Ya? Tep. Kemudian sifat al-ajaz. Al-ajaz. Ya, wala ta'khudhuhu syai'un wala yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ard. Dan tidak satu pun yang bisa membuat lemah Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Kemudian sifat apa? Al-i'ya. Az-zulum, al-ghaflah dan yang lain-lainnya. Ya, daripada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Jelas insyaallah wadih? Tayib. Nah, sekarang yang tidak terdapat penetapannya dan penafiannya, contohnya yang tidak terdapat penetapan dan penafiannya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, contohnya adalah lafaz Al-Jihah. Lafaz apa? Al-Jihah. Apa itu lafaz Jihah? Al-Jihah itu apa? Al-Jihah itu apa? Jihah itu adalah arah. Ya, apakah Allah SWT punya Jihah? Ya? Jika ada yang bertanya, Allah punya jihad belum? Allah punya jihad enggak? Allah punya arah enggak? Tep. Maka kita katakan bahwasannya lafaz al-jihad lam yarid isbatuhu fil kitabi wa sunnah wala nafihu. Ya? Bahwasannya lafaz al-jihad itu tidak terdapat penetapannya di dalam Al-Kitab dan Sunnah, dan tidak juga terdapat penafiannya di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Yang ada apa? Penyebutan bahwa Allah SWT fis sama. Itu ada kan? Itu dalil yang ada, yaitu Allah SWT fis sama, di ataslah langit. Fil ulu. Ini dalil yang ada. Allah Subhanahu wa taala fi sama, adapun dalil menyebutkan bahwa Allah fi jihatin, Allah fi jihatin, bahwa Allah berada pada suatu jihad, berada pada suatu arah, maka ini tidak ada dalilnya yang menetapkan di dalam Alkitab dan Sunnah, dan juga tidak ada dalilnya yang menafikan di dalam Alkitab dan Sunnah. Ya. Hah? Jihatun. Tep. Jim ha ta marbuto. Jihatun. Itu lafaznya, lafaz al-jiha. Adapun maknanya, bagaimana maknanya? Adapun maknanya, maka ada tiga kemungkinan. Adapun makna daripada al-jiha ini ada tiga kemungkinannya. Ya, ada tiga kemungkinannya. Imma an yurada bihi jihatu suflin. Ada kemungkinannya yang dimaksud dengan al-jiha itu adalah jihatu suflin. Apa itu jihatu suflin? Arah bawah. Arah ke bawah. Au jihatu uluin tuhitu billah. Atau jihatu ulu, arah apa ulu, atas, tinggi. Tuhitu billah, tapi meliputi Allah Subhanahu wa taala, tapi meliputi Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga dimaksudkan dengan jihad ini adalah apa? Jihatu uluin la tuhitu bihi. Jihatul ulu, arah tinggi, namun tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar dari tiga kemungkinan ini? Nah, pertama, dua, tiga. Tep. Yang benar, yang sahih adalah yang ketiga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala jihatul suflin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berada pada arah yang rendah. Suful, bawah. Ini nakis bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak kamal bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tertolak. Yang kedua juga tidak mungkin. Jihatul ulud tuhitu billah, jihatul ulu tinggi tapi meliputi Allah, melingkupi Allah. Padahal Allah SWT wala yuhitu nabihi syai'un. Padahal Allah SWT tidak ada satupun yang bisa meliputinya. Maka yang kedua juga batil. Ya. Dan yang ketiga adalah hakun. Yang ketiga adalah yang benar, yang hak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala huwal aliyyu fawqa khalqihi. Allah Subhanahu wa taala al-ulu, ya, ali, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, dan tidak satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wahai insyaallah kha. Fahim tum? Tep. Adapun, na'am. Tep. Ada pertanyaan, apa makna meliputi atau melingkupi? Tep. Ada yang bisa jawab? Apa makna daripada meliputi atau melingkupi? Wala yuhitu nabihi syai'un. Kita ini dilingkupi, diliputi oleh apa? Masjid ini. ya kan? Kita dilimputi, dilingkupi oleh masjid ini. Kira-kira ada enggak di antara kalian yang bisa meliputi temannya, melingkupi satu sama lain? Hah? Ada yang bisa? Kenapa? Pasti ada yang tidak bisa, ada yang tidak anu kan? Tidak terlingkupi kan? Ada yang tidak terliputi, ada yang tidak lingkupi. Apa maksudnya? Meliput bukan meliput. Kalau meliput itu apa? Meliputi, melingkupi ya. Maksudnya apa ya, kha? Ya. Ini kalian bisa liputi, melingkupinya? Hah? Bisa kalian melingkupinya? Iya, Bu. Saya enggak bisa loh. Dimakan. Ah, siapa yang mau makan? Ya. Kalian bisa melingkupi ini, pulpen ini, apa snowman ini, whiteboard ini? Bisa? Ana enggak bisa kok. Bisa? Nah, ayo. Kalian bisa melingkupinya? Tapi saya enggak bisa. Kenapa? Yang saya bisa terlihat sama saya bagian sini enggak bisa. Jadi melingkupi itu artinya melihat segala sisi. Menguasai, bisa juga artinya menguasai. Ya enggak? Itu namanya melingkupi. Melihat, bisa dimasukkan melihat segala sisi. Wadih insya Allah? Wadih? Kita enggak bisa. Ya, yang berhadapan saja dengan kita ya enggak? Ada punya sini? Enggak. Itu bukan melingkupi namanya. Wadih insya Allah? Paham? Tep, ini. Bisa melimputi bagian sini? Enggak. Kita hanya bisa melihat apa yang berhadapan dengan kita. Adapun yang tidak berhadapan dengan kita, maka itu enggak bisa. Itu namanya bukan melingkupi. Melingkupi itu semua terlihat baginya. Ya, terkuasai. Nah, seperti kita ini berada di dalam masjid. Berarti kita ini dilingkupi oleh apa? Oleh masjid. Bisa diartikan juga melingkupi adalah dikelilingi, ya enggak? Wadih? Paham? Nah. Jadi Allah SWT bisa dilingkupi oleh kita makhluknya? Tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa meliputi, melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuhituna bihi syai'. Bisa juga dimasukkan adalah menguasai. Ada ya? Menguasai, dikuasai. Ya. Jadi amintum man fis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala fis sama. Bisama maksudnya apa? Bisama fokus sama. Jangan jadi Allah mengatakan apa? Bisama bukan jangan pahami bisama maksudnya apa? Dakhilas sama itu batil itu. Tapi apa? Fokus sama. Baik insyaallah. Amin tumbang fisama. Apakah kalian beriman kepada apa yang ada di atas langit? Fisama bukan maksudnya fi ini di dalam. Fi di sini bukan bermakna zarfiyah. Bukan bermakna di dalam langit. Sebab kalau maksudnya di dalam langit, maka di Allah diliputi dan oleh makhluknya. Ayo lihat siapa? Allah. Ya, coba lihat. Lihat. Tisu ini saya gulung-gulung-gulung. Saya bisa melingkupinya, ya enggak? Wadih, ini namanya melingkupi. Semuanya masuk, ya enggak? Wadih? Itu namanya melingkupi. Kita ini dilingkupi oleh masjid tersebut. Wadih insyaAllah ya khah? Fis sama bukan berarti Allah di dalam langit. Bukan artinya fi dakhilas sama, di dalam langit. Kenapa? Kalau di dalam langit berarti Allah diliputi oleh makhluk, ya enggak? Di bawahnya, di sampingnya, enggak bisa. Itu berarti Allah kecil dong, ya enggak? Ya kan? Allah kecil dan dibandingkan dengan langit. Allah langit bertilai besar dan dari Allah SWT. Kenapa? Karena Allah bisa dimuat oleh langit. Na'udzubillahi min zalik. Ya? Pada Allah SWT, Allahu akbar wa azam min jami' makhlukati, dari seluruh makhluknya. Tapi maksudnya fis sama, yaitu adalah apa? Fawqus sama, di atasnya langit. Wadid insyaAllah? Itu maksudnya. Di atasnya langit, jangan dibayangkan. Ya, jangan dibayangkan bagaimana ya di atasnya langit. Wadid insyaAllah. Di atasnya langit, bagaimana kaifiatnya, bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Jelas? Ya. Di atasnya langit. Ya. Tidak bersentuhan. Terpisah dari makhluknya. Allah itu apa? Ba'inun an makhlukatihi. Ba'inun an khalqi. Allah subhanahu wa ta'ala itu ba'inun. Terpisah dengan makhluknya. Baik insyaAllah. Paham? Berarti fawqas sama, di atasnya langit. Bukan berarti Allah dijunjung oleh langit. Tidak. Paham? Di atasnya. Di atasnya lagi. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas apa? Di atas aras. Berarti aras itu di mana? Berarti aras juga alas sama, ya enggak? Berarti aras juga di atas apa? Di atas langit juga, ya ikhwan. Wa insyaallah. Langit itu sangat kecil, ya enggak? Langit itu sangat-sangat apa? Sangat kecil. Dibandingkan dengan arsh, apalagi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang azam wa azam, maha besar. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar apa ya ikhwah? Arsh. Arsh dengan langit. Kecil banget itu. Kecil banget itu apa? Langit dibandingkan dengan arsh. Jangankan dengan ars, dengan kursi aja sangat kecil. Apa itu kursi? Begitu kah? Itu takif itu kalau begitu. Hebat gua, itu takif kalau begitu itu. Jangan dibeginiin, takif nanti malah. Tep. Ya? Tep. Bagaimana perbandingannya? Cincin benang pasir kok abu muanya cincin benang pasir kok kita menanyakan perbandingan Allah kok cincin benang pasir maksudnya gimana? Baik, santum barakallahu fiik ya. Coba lihat perbandingannya. Masamawatu sab'u bil ardi binisbati ila al kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falati min al ard. Kata Rasulullah SAW, perbandingan mas samawati sab'u wal araduna sab'u, perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi digabung. Digabung. 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi. Apa itu kursi? Kursi jangan diartikan dengan kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Coba antum lihat di dalam terjemah Defaq. Itu yang dulu-dulu ya, kalau nggak salah kayaknya sekarang sudah direvisi. Yang dulu-dulu kursi diartikan dengan kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Sedikit banget kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hanya seluas langit dan bumi. Kecil itu. Tidak meliputi segalanya berarti kan? Berarti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terbatas dong kalau begitu. Kalau diartikan kekuasaan Allah SWT seluas langit dan bumi, masya Allah kecil banget. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, kursi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Lebih itu lagi. Lebih dari itu lagi. Kursi di sini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan al-kursi. Kata beliau Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-kursi adalah maudi'u qadamir rahman. Maudi'u qadamai ar-rahman, yaitu tempat kedua kaki Allah. Tempat kedua kaki ar-rahman, jangan dibayangkan. Ya? Jangan dihayalkan ya. Kalau antum hayalkan, antum bayangkan, jatuh pada takif. Cukup apa? Cukup diimani, diyakini bahwa kursi itu adalah tempat kedua kaki daripada Rahman. Adapun kaifiat dan hakikatnya, wallahu a'lam. Antum jangan bayangkan seperti kita meletakkan kaki. Nauzubillahi min zalik. Itu tashbih, tamsil namanya. Ya, tayyib. Wadi, paham? Tayyib. Ah, perbandingan antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi. Bagaimana perbandingannya? Mas samawati sab'u wal araduna sab'u binisbati ilal kursi illa kahalqatin ulkiyat fi falati minal ar. Perbandingan antara 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi dengan kursi seperti gelang illa kahalqa, seperti gelang ulkiyat fi falatim minal ar, yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Di mana luas daripada gelang tersebut itulah luas langit dan bumi 7 lapis, sedangkan padang pasir yang luas itu adalah luasnya apa? Kursi. Sangat kecil. Sangat kecil. Gelang itu kalau dilemparkan ke padang pasir enggak terlihat, ya enggak? Bisa enggak terlihat, ya enggak? Sangat kecil berarti. Ya. Berarti apa? As-samawati sab'u wal arduna sab'u, berarti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan apa? Kursi. Nah, ini kursi Allah. Nah, bagaimana dengan al-arsy? Sedangkan arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Bagaimana perbandingannya? Adapun perbandingan, adapun luasnya arsy dibandingkan dengan luasnya kursi, seperti perbandingan langit dan bumi dengan kursi. Itulah perbandingan kursi dengan apa? Arsy. Berarti gelang yang luas tersebut, gelang itu adalah luasnya siapa? Kursi. Sedangkan padang pasir yang luas itu adalah arsy. Ya, jadi dengan bumi ibarat setetes air di tengah lautan yang sangat luas dibandingkan dengan arsy, kecil. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil langit dan bumi tersebut, ya enggak ya akhwa? Jadi kalau antum mengatakan di sini sepertiga malam sudah, di tempat lain juga sepertiga malam, itu bukan suatu hal yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kecilnya begitu kok. Ya? Langit dan bumi saja kecil begitu, dibandingkan dengan kursi aja mungkin dalam genggaman kita kecil, itu masih sangat kecil aja, ya enggak ya akhwa? Dan kelak nanti pada hari kiamat Allah SWT menggenggam langit dan bumi di tangan kanannya, enggak ya khawa? Kecil berarti langit dan bumi itu. Ini dengan arsy. Bagaimana dengan penciptanya? Ya, dengan arsy yang begitu besar, bagaimana dengan penciptanya? Bagaimana? Sangat-sangat a'zam wa akbar Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis sama. Fis sama berarti jangan dipahami Allah di dalam langit. Nauzubillahi min zalik. Kursi arsy aja begitu besar. Kursi aja begitu besar bisa dimuat langit apa? Hah? Nauzubillahi min zalik. Berarti fis sama maksudnya apa? Fauqas sama, di atas langit. Ya, di atas langit. Di atas langit juga ada apa? Kursi arsy juga, ya enggak ya khawah? Kenapa? Karena kan Allah di atas arsy, ya kan? Berarti arsy juga di atas apa? Di atas apa ya kha? Di atas langit. Dan di atas langit itu ada apa lagi? Ada lautan, ada air. Jangan bayangkan lagi ya. Banyak yang kita bahas sekarang ini jangan dibayangkan, bayangkan. Diimani. Di atas langit itu ada air, lautan. Oh, tumpah dong. Astagfirullah. Tumpah, jangan bayangkan itu, oh nanti tumpah menyiram bumi, ya jangan. Di atas langit masih ada lautan, ya jaraknya antara dasar lautan tersebut dengan sampai permukaannya sejauh 70.000 tahun perjalanan. Astagfirullah, nggak masuk, nggak bisa dicerna dengan akal kita, nggak bisa dicerna dengan akal kita, ya. Jarak antara langit pertama dengan langit bumi, jarak antara jarak antara bumi dengan langit pertama, langit dunia. Antara bumi dengan langit dunia itu jaraknya sejauh 70.000 atau 70.000 lebih tahun perjalanan. Cukupkah umur kita? Oh, katanya para astronomi insyaallah berusaha untuk sampai ke langit. Sampai kapan? Umurnya enggak cukup. Ya, mau ke atas gitu, jaraknya 70.000 atau lebih tahun perjalanan antara dunia langit dunia, antara langit dengan antara dunia dengan langit dunia. Kemudian antara langit dunia dengan langit pertama sama jaraknya sejauh 70.000 atau lebih tahun perjalanan. Antara langit pertama dengan kedua, ketiga, keempat, ya, 5, 6, 7, demikian pula jaraknya antara satu dengan yang lainnya sejauh 70.000 lebih tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh terdapat lautan. Terdapat apa ya khawal? Terdapat lautan yang jaraknya antara dasarnya dengan permukaannya sejauh 70.000. Seperti itu pula jaraknya antara langit pertama dengan yang kedua. Kemudian di atas lautan itu ada apa ya khawal? Ya, di atas lautan itu ada samaniyatu awal. Samaniyatu awal, ada 8 awal. Apa itu awal? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyatu 8 malaikat. Yang menyusun apa? Yang menyusun ars, yang memikul ars ada 8, ya enggak? Ada 8 apa? Malaikat. Jaraknya antara kaki bawah malaikat tersebut sampai ke atasnya paling ujungnya sejauh itu juga perjalanannya. Jangan bayangkan ya. Baru kemudian di atasnya ada apa? Arsh. Baru kemudian di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih mau menyombongkan diri? Apa yang mau disombongkan din pada Allah Subhanahu wa taala? Ya? Baik. Jadi yang sahih adalah Allah Subhanahu wa taala fis sama. Adapun lafaz jiha tidak dapat, tidak terdapat penetapannya di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah dan juga tidak terdapat penafiannya. Maka kita tawakufkan lafaznya, adapun maknanya tafsil. Jika dimaksudkan dengannya adalah makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dimasukkan dengan lapas al-jiha, ini adalah jihatu suflin, jiha rendah, bawah, maka ini tentu batil. Bertentangan dengan sifat ulunya Allah SWT. Namun jika yang dimasukkan dengan jihatul ulu, yang kedua adalah jihatul ulu, yaitu arah tinggi, ulu, tapi meliputi Allah, melingkupi Allah, ini juga batil. Kenapa? Wala yushitu wala yuhitu nabihi syekh. Kenapa? Karena Allah SWT pun, karena Allah SWT tidak satu pun yang bisa meliputinya. Dan yang sahih adalah yang ketiga, jihatu ulu la tuhitu bihillah. Ya, jihatul ulu, tinggi, yang tidak meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kha, faham tu? Ya, itu al-qaidatul ula. Ya, kaidah yang pertama. Jadi dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan pada dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Jadi kalau misalnya antum dengar ada orang yang mengatakan Allah begini, begini, begini, tanpa menyebutkan dalilnya, maka tidak benar. Atau memberikan sifat-sifat bagi Allah, nama-nama bagi Allah, tanpa ada dalilnya, maka itu adalah suatu bentuk penyelewengan, ya, merupakan suatu bentuk jinayah, perbuatan kejahatan bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menamai dirinya dengan nama tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Maka kita cukupkan penetapan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bidalil kitab was sunnah, dengan dalil Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa insyaallah kha. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan jam 1 insyaallah lanjutannya dengan al-qaidatus tsaniyah, kaidah yang kedua. Ya, kita akhiri sampai sini. Subhanakallahi wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.